dia milikku. Dia yang ku tunggu selama hidupku. Dia rinduku, dia mimpiku, dia yang ku mau umur hidupku. Tuhan kabulkan doaku, buat cintanya hanya untukku. Jadikan aku di hidupnya yang mimpiku.